الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فإخوتي في الله رحمني ورحمكم الله semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita baca satu hadis yang mengingatkan tentang keagungan birrul walidain dan bahkan bagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang wajibnya meminta izin kepada kedua orang tua ketika akan berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana yang telah kita kemukakan bahwa keagungan jihad yang diberikan besarnya itu bisa menjadi sirna pahalanya, sirna keutamaannya ketika seorang tetap berangkat dalam keadaan menyia-nyiakan orang tuanya dengan tanpa meminta izin, tanpa meminta izin. Sehingga apabila dia wafat dalam peperangan, dikhawatirkan dia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melihat bahwasanya ridhullah fi ridhal walidain, bahwa keridhaan Allah sangat bertalian erat dengan keridhaan orang tua. Tidak salah kalau kita katakan satu hadis ini cukup menjadi jawaban bagi mereka yang telah melancarkan berbagai macam teror, para bomber. Jadi kita katakan satu hadis ini cukup menjadi jawaban yang mana mereka sama sekali belum terpenuhi syarat dalam permasalahan ini. Jikalau katakan apa yang mereka lakukan, kita katakan jikalau apabila yang mereka lakukan adalah jihad, maka semua mereka telah salah. Karena mereka tidak meminta izin kepada orang tua. Saya yakin tentunya kalau para bomber itu datang kepada orang tuanya dan berkata, ibuku izinkan aku akan memasang bom dalam tubuhku, aku ledakkan tempat, katakan hotel ini dan hotel itu semuanya, atau tempat keramaian, maka kita yakin tidak akan ada satu orang pun di kalangan para orang tua yang setuju kepada apa yang mereka lakukan. Belum lagi kalau kita meninjau keterkaitan hukum-hukum yang lainnya yang berkaitan tentang al-jihad. Bagaimana itu memperhatikan dalam hadis yang telah kita baca, seorang sahabat yang ingin berjihad bersama Rasulullah, bersama para sahabat yang jihadnya jelas-jelas di dalam Allah yang menjanjikan al-shahadah, tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang keadaan orang tuanya, maka Rasul menurut orang yang berpulang dan mengingatkan kepulangan dia kembali ke hadapan orang tuanya, berkhidmat untuk orang tuanya dan pendidik ini jauh lebih baik daripada berkhidmat di dalam Allah SWT. Ini yang betul jaringan. Makanya kata Imam Nawawi, jika ada salah satu atau bahkan kedua orang tuanya sepakat untuk melarang anaknya, maka haram baginya untuk berangkat. Itu berarti dari jihad. Tentunya selama kedua orang tuanya adalah muslim, selama kedua orang tuanya adalah muslim, dan juga tentunya selama jihad yang ada boleh dikatakan sebagai jihad yang hukumnya adalah fardhu ain yang diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin untuk bergerak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ini kembali tentunya kepada bimbingan nas dan juga kembali kepada bimbingan para ulama yang kokoh ilmu mereka, yang kemudian diikuti oleh para penguasa yang memperhatikan keadaan umatnya, keadaan kaum muslimin, sehingga bisa memilih siapa yang akan diberangkatkan dalam jihad di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab yang selanjutnya, bab la yastabdiru al-abihi al-musyrik, bab tentang dilarangnya untuk memintakan ampun kepada Allah atau beristighfar, memintakan ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya selama orang tuanya itu adalah satu. Sebagaimana yang antum ingat, di antara sekian interaksi yang diperbolehkan dalam hubungan kita antara kaum muslimin atau antara kita dengan orang-orang kufar adalah mendoakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Ini yang diperbolehkan, yaitu kita mendoakan semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka masuk ke agama Allah, terbuka hatinya. Ini yang boleh. Ada pun perkara yang lainnya, berkata tentunya yang berkaitan tentang doa, dilarang untuk diarahkan kepada Allah. Barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan barakahnya kepada kita. Disebutkan dengan hadis dari Ibn Abbas, an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu fi qawlihi azza wa jalla, inna yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff ila qawlihi kama rabbayani saghira. فنفختها الآية التي في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah agar kalian mendapatkan salah satu daripada kedua orang tuamu apabila engkau menjumpai kedua orang tuamu atau salah satu daripada orang tuamu, fala taqul lahum uff, jangan sekali-kali kamu menyatakan kepada mereka uff, jangan sekali-kali kalian menyatakan kepada mereka uff. Ila qawlihi kama rabbayani saghira, sampai kepada firman Allah yang bunyinya kama rabbayani saghira. Jadi ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana kedua yang telah menyayangi aku di masa mungkin. Ayat ini sifatnya umum tentang diperbolehkannya mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua, baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan sudah wafat. Bolehnya mendoakan kebaikan, bolehnya memintakan ampun untuk kedua orang tua saat mereka masih hidup ataupun keduanya telah wafat. Ini awalnya diperbolehkan. Kemudian kata Ibn Abbas, karena takadhan ayah, hukum ini dinasuh, dihapuskan, yaitu tentang diperbolehkannya memintakan ampun kepada orang-orang atau kepada orang tua yang mati, yang wafat dalam keadaan kafir, itu dihapuskan, dinasuh dengan salah satu ayat dalam surah Al-Bara'ah yang bunyinya ma kana lin-nabi, dilarang, tidak pantasnya bagi seorang nabi dan juga bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun lil musyrikin, kepada orang-orang musyrik, walau kanu uli kurba, walaupun mereka adalah ahli kerabatnya. Lama limbah ima tabayyan lahum, lama telah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah ahli jami, mereka adalah penghuni neraka jahim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ada beberapa faedah. Yang pertama, di sini diingatkan kepada kita siapapun orang tua kita, dan dia dalam keadaan kafir, tentunya sebagai seorang muslim, haram untuk kita berkata dengan perkataan atau berucap dengan ucapan yang menyakitkan hati mereka. Walaupun dengan menyatakan kata-kata uff, dan perkataan uff ini merupakan penyebutan bagian yang paling minimal Yang artinya, jika dia menyebutkan kalimat yang lebih daripada itu, tentunya dosanya akan lebih besar. Doa yang lain. Untuk orang tua. Lalu bagaimana ketika dia mengucapkan kalimat yang kotor? Kalimat yang menyakitkan. Dan kita telah ceritakan kepada antum bagaimana interaksi para salaf kepada kedua orang tuanya. Sangat mengagumkan. Sangat mengagumkan. Dia kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, la tusmi'huma qawlan sayyi'an. Jangan kalian pendengarkan kepada kedua orang tua, siapapun mereka. Jangan kalian pendengarkan ucapan-ucapan yang tinggi yang jelek mereka. Apalagi, wala tanharhuma. Jangan sampai orang wajibum kita menderka mereka. Memasang muka dengan muka yang masam di hadapan orang tua, dikatakan para ulama, termasuk bagian daripada durhaka kepada orang tua. Apalagi menyakiti orang tua dengan menderka. Ingat, orang tua kita merupakan bagian daripada jalan yang akan mendekatkan kita kepada surga. Orang tua kita adalah jalan bagi kita. Kita sudah tahu Rasulullah mensifati untuk kita menempuh perjalanan ini dengan menyatakan sajihina sajahid, untuk kita berjihad. Kita tahu kalimat jihad mengerahkan segala apa yang dia miliki untuk kebaikan orang. Hingga dinyatakan waqul lahumā qawlan karīmā, katakan kun. Ini amar, ini kata perintah. Dan kata perintah tentunya menunjukkan wajibnya sesuatu yang diperintahkan. Katakan kepada mereka qawlan karīmā. Di sini digunakan kata sifat dalam bentuk perintah. Artinya segala bentuk ucapan yang itu ada nilai kebaikan, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Memang kadang-kadang kita malu untuk memulai memanggil orang tua dengan panggilan-panggilan yang lebih daripada panggilan untuk istri kita. Mungkin malu memberikan hadiah kepada mereka yang lebih daripada hadiah untuk keluarga kita. Tetapi kalian ingat, anda wa ma'lu dari kamu dan hartamu adalah milik orang tua. Maka ucapkan kepada mereka, kalau kalian ingin bercakap dengan orang tua, bercakaplah, berkatalah dengan perkataan yang baik, hasanan jamila layinan, yang penuh dengan kelembutan, tayyiban, perkataan yang terjinjai dengan penuh kebaikan, yang diiringi kata beliau bita'adjubin wa tawqinan wa ta'win. Ketika kita mengucapkan kalimat yang baik pun harus diikuti dengan adab, diikuti dengan memposisikan orang tua dalam posisi yang baik. Walaupun yang diucapkan adalah ucapan yang baik, tetapi kalau caranya atau tidak diikuti dengan cara yang baik, dengan adab yang baik, tentunya hal ini juga tidak akan membawa kepada kemanfaatan. Bahkan dikatakan oleh murid Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Ini hal yang besar ya Pak. Ketika kita mendapatkan orang tua kita, siapa pun mereka, sampai dalam keadaan seperti ini, menanggungkan apa yang dilakukan oleh Pak. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Alimah Mujahid, murid daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, "Fi hadhihi al-ayati aydhan ila balagha 'indaka min al-kibar ma yabulani fala tataqaddar." Kalau kalian mendapatkan kedua orang tua kalian atau salah satu di antara mereka, kalian mendapatkan mereka dalam usia yang sudah tua, atau dalam bahasa kita, mungkin kita sekarang mendapatkan orang tua kita dalam keadaan, mohon maaf, jompo. Ingatannya mungkin sudah mulai berkurang. Jika kala muncul darinya ucapan yang keluar dari mana kontrol, perbuatan yang aneh, bahkan kata Imam Mujahid, apabila kedua orang tua ini kita dapati, dia sudah sering sembarangan, pada jangan kalian merasa jadi sudah orang tua. Wala taqul lahum uff حين تميت عنهما القلاء والبول. Jangan sekali-kali kata beliau sambil menutup hidung kita, mulut kita, kemudian berlaku dengan kata-kata sembari kita memungut dan membersihkan kotoran daripada kedua orang, baik itu air besar saat orang tua kita membuang air besar, atau saat kedua orang tua kita membuang. Sampai dalam keadaan demikian, cara memungut kotoran yang Allah tidak mungkin, kedua orang tua kita sudah mungkin sembarangan dalam membuang kotoran. Apabila masa sakit, kemudian kita ketika membersihkan dalam keadaan menutup atau dalam keadaan marah, kemudian kita menyatakan sambil membersihkan, ini dosa dia juga. Kenapa? Karena yuqalihi an kathira. Tidak ingatkah? Buat dulu orang tuamu, ayahmu, ibumu tidak pernah membersihkan dengan bahasa kita, tidak pernah ibu kita itu mencebohi kita. Itu namanya ibu ya. Kemudian dari mana? Ini yang mendominasi, antum jangan bicara hukum. Pernah kok saya mencebohi anak saya dan mama? Jangan seperti ini. Pernah saya menjadi polisi juga sambil menutup hidungnya. Nah itu tentunya suatu kejadian yang sifatnya apa? Mungkin serta. Tetapi yang mendominasi bukan seperti itu. Kalau yang mendominasi seperti itu, bagi orang tua yang kadang-kadang belum siap untuk berumah dan tidak tahu bagaimana tanggung jawab. Maka demikian pula, saat kita mendapatkan kedua orang tua kita dalam keadaan sudah seperti itu, munculkan yang terbaik. Ini interaksi kita untuk ampun siapapun mereka. Sampai pada tingkatan di awalnya diperbolehkan untuk memintakan ampunan kepada orang tua yang mati dalam keadaan apa? Dia dihapuskan adalah perkara ini, memintakan ampun kepada orang tua yang mati dalam keadaan muslim. Ini yang dihapuskan. Artinya hukumnya dilarang memintakan ampun kepada orang yang muslim. Yaitu dengan firman Allah, maka Nabi Nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh. Siapa pun baik untuk nabinya atau orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang musyrik atau untuk orang-orang yang musyrik. Siapa pun mereka, walaupun mereka kerabatnya, orang tuanya, anaknya, selamat datang bagi mereka bahwa mereka adalah ahlul jahim. Ini yang perlu kita pahami. Ada satu sisi yang penting bagi kita dari ayat ini, jadi berkaitan tentang akidah. Kenapa Allah menyatakan min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim? Ketika kita jelas bahwa mereka adalah ashabul jahim, ilmu zub wajibnya mengkaderkan orang yang memang itu adalah kafir. Wajibnya mengkaderkan orang yang memang orang itu kafir. Fenomena yang pernah terjadi di tengah-tengah kita, masyarakat kita, yaitu akibat terpengaruhnya loyalitas ataupun al-wala yang seharusnya al-wala yang diarahkan kepada kaum muslimin, tetapi kadangkala karena emosi kejiwaan yang dipengaruhi dengan tontonan, dengan menjadi tuntunan, kadang-kadang rusak interaksi dia kepada orang yang ada, sehingga membuat kemungkinan-kemungkinan. Coba kita mengingat apa yang terjadi. Itu deh, dan itu pelajaran bagi kita. Tidak boleh seperti itu. Contohnya, kita bukan ingin menyebut, menyebutkan yang kekaguman kita, tidak akan kesalahan kita. Ketika wafatnya, atau ketika matinya, jadi dia, ini sebelum kita yang lain, maka muncul barang-barang itu di tengah-tengah mereka. Oh, dia mungkin adalah Muslim. Karena calon yang adalah Muslim, mungkin dia telah mengucapkan syahadat. Ini akibat rusaknya al-wala' wal-bara'. Tidak ada permasalahan seperti ini pun kita salah dalam meminta hukum. Sampai kita juga pernah membaca surat Kabar, ketika matinya Paulus tulis di koran itu almarhum Paulus, apa artinya almarhum? Dia bilang mati setelah sebagai seorang syaitan yang rajim, kita katakan sebagai apa? Al-Mahfud. Dan itu maka mesti mendengarkan kalimat Al-Mahfud yang kadang kalah. Memang satu sisi mereka tidak memahami apa arti Al-Mahfud, yang istilah Al-Mahfud itu pun juga termasuk istilah yang masih dipertimbangkan. Dan itu ada al-marhum, seakan-akan kepastian bahwasanya orang yang mati itu pasti dirahmati. Tidak sebagian para ulama melarang penggunaan al-marhum. Apa yang digunakan? Doa. Itu bulan rahimahullah. Bulan rahimahullah. Dan juga tidak boleh Paulus salah, rahimahullah tak boleh. Ini tentunya keseluruhan yang 4 tahun kita tengah mengalami. Interaksi itu pentingnya. Mungkin kita menganggap biasa seperti itu. Apa salahnya kita menyadarkan ini? Atau kita sedih dengan sesuatu yang dikurangi? Kesedihan itu adalah yang sudah berkesilahan yang membawa kepada suatu bentuk kualitas. Jadi merupakan kesedihan yang seharusnya tidak ada dalam diri kita. Yang itu ketika berkaitan dengan orang-orang yang memang mereka adalah kafir. Masih ada seorang wanita yang fajiqah, kafirah, perusak akhlak. Karena dia bintang di dalam kebencian. Kita ini sekali lagi kita merasa dalam meletakkan al-wala wal-ba'a yang ini sebenarnya akan membawa kepada akibat yang fatal. Ini lemahnya kaum muslimin sekali lagi membawa kepada akibat yang fatal. Ini lemahnya kaum muslimin karena mereka melupakan bahwa izzah kemuliaan itu adalah irisan. Beliau kamu terima. Yang mulia sebenarnya izzah itu hakikatnya adalah diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama di sini juga berfatwa tidak perlu menghalangi ritual penguburan dari orang-orang yang kafir yang ada dan diperbolehkan. Itu mendatangi orang yang kafir dalam keadaan sakarat atau dalam keadaan menjelang kematiannya atau dalam keadaan dia sakit yang mungkin ini adalah tanda ajal yang akan tiba, kita datang kepadanya dan mengajak untuk beriman kepada Allah. Sebagaimana dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya. Siapa? Abu Thalib. Katakan kepada Abu Thalib dengan menyatakan, ya Abi, kulla ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ini diperbolehkan. Ini yang diperbolehkan. Dan ketika dia berhak mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak mengikuti tentunya terjeru jenazah dari orang yang kafir. Maka para ulama berfatwa dilarang untuk mendatangi daripada ritual atau kuburan dari orang-orang dan apa diluahkan, apa lagi diluahkan. Yang selanjutnya, bab yang kita baca tadi itu tentang dilarangnya memintakan ampun, itu memintakan ampunan kepada Allah untuk orang tua dan bab yang selanjutnya, indahnya Imam Bukhari membuat bab. Coba antum perhatikan. Setelah menyatakan dilarang untuk memintakan ampun untuk orang tua yang kafir, diikuti dengan bab yang selanjutnya untuk mengingatkan lagi supaya ingat siapapun orang tua kita, walaupun dia dalam keadaan musyrik kafir, tetap wajib untuk berbuat baik. Sehingga diikutkan bab yang baru, bab birrul walid al-musyrik, bab wajibnya untuk berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Diikutkan kembali kenapa? Agar kembali tertanam dan menjadi sebuah tabiat kita untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Dilukirkan an Sa'd bin Abi Waqqas qala nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala. Kadat ummi halafat an la ta'kula wa la tasraba hatta ufariqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu azza wa jal. Wa in jadaka ala an tushrika bihi ma laysa laka bihi ilm. Fala tuti'huma wa sa'idhuhuma fid dunya ma'rufa. Kata Sa'd bin Waqqas, ada empat ayat yang turun. Semuanya berkaitan dengan sebuah kejadian yang terjadi pada diri. Ayat yang pertama itu berkaitan tentang kanat ummi alafat. Pernah ibuku bersumpah tidak akan makan dan tidak akan minum sampai aku meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan bahasa kita yang biasa dilakukan oleh orang sekarang apa ya, Pak? Memboikot. Tidak memakan dan minum. Dijahit mulutnya. Kalau orang sekarang ada yang menjahit mulutnya. Kebiasaan yang ada dari orang-orang muslim dilakukan oleh para politik. Kemudian dia bersumpah untuk tidak makan dan tidak minum sampai tapi meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah menurunkan ayatnya. Jika kedua orang tuamu berupaya dengan penuh kesungguh-sungguhan, mereka bermujahadah bersungguh-sungguh untuk supaya kamu menjadi musyrik. Kesyirikan yang tentunya tidak ada ilmunya bagi kita. Fa'anzalallah fala tuti'huma, maka sekali lagi jangan engkau taati kedua orang tua. Tapi ingat, jangan kita taati dalam permasalahan apa? Yang mana mereka menyuruh untuk kita musyrik. Kuat mereka berubahnya. Coba kalian lihat, Pak. Ini penting sekali. Untuk interaksi kita kepada orang tua kita. Orang tua yang dia bermujahadah segala daya upaya dia kerahkan sampai pada tingkatan ingin memboikot. Yang mana kita dilarang untuk mengikuti, itu pun ingat, itu pun dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Dan ingat, pergauli mereka di dunia ini dengan pergaulan yang lain. Wasa'id umat di dunia pelajaran yang penting yang insyaAllah tidak akan tersampaikan, yang diantaranya karena telah kita menginginkan kebaikan dari para orang tua, yang kadang-kadang juga orang-orang tua kita dapatkan dengan orang tua tidak suka mungkin dengan apa yang kita lakukan, itu adalah membawa kita sudah menghibah orang tua, berkurang kasih sayang kita kepada mereka. Ya Subhanallah, kalau seandainya dia memperhatikan ayat ini, yang wajibnya berbaik untuk orang tua dan keadaan orang tua itu menguatkan daya upaya supaya kita kukuh, itu pun kita tetap wajib berbaik kepada mereka. Dan harus saya ingat bahwa kita tetap kalau dalam perkara mungkar kita jangan kita tidak marah, tapi dalam perkara yang lainnya kita dapat interaksi dalam bentuk yang terbaik. Amin. Terhadap wasanya kita baca dulu hadisnya, kita selesaikan. Perkara kedua atau ayat yang kedua yang telah turun tentang aku, yaitu tentang kejadian yang terjadi pada diri saya dengan wakal. Ini pun untuk akhirnya sehingga anak jalan. Sebentar aku pernah mendapatkan sebuah pedang yang sangat mengasihkan aku, yaitu pedang kami. Pedang apa? Rani. Seperti yang dilakukan dengan di sampai ada ter bagaimana seorang lelaki itu harus menampakkan kejantanannya bahwa dia adalah lelaki dalam semua bentuk perbuatan itu alhamdulillah ini nanti dibahas oleh para ulama yang disebutkan di sini yaitu aku tergantung dengan sebuah pedang lelaki tergantung dengan apa? Antum tergantung dengan apa? Boneka. Apalagi antum, masya Allah, jambul punya jubah. Ketika lihat ke diri, lihat akan bermain. Jubahnya di mana? Lelaki juga apa? Jambul. Ini Evan. Nampak lelakinya. Aku tergantung dengan apa? Dengan pedang. Sepuluh teman aku berkata, ya Rasulullah, habli hada, ya Rasulullah, hibahkanlah pedang itu untukku. Yes. Hibahkanlah pedang itu apa? Untukku. Ada jalan. Maka tunggu masyarakat Allah. Yab'alunaka alimba. Mereka bertanya kepada aku tentang hukum daripada anfa yaitu harta ghanimah. Ini yang kedua. Wasanisah yang kedua, yang ketiga. Inni maristu fa atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah saat aku sakit dan Rasulullah menyebutku. Sepertu maka aku pun berkata, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni uridu an uqsiman ma'an. Apa'usihun? Ya Rasulullah, sebenarnya aku ingin membagi hartaku. Boleh aku memberikan manusia? Setengah. Dari mana harta ini? Kekala? Jangan. Bapak doa surut. Kalau demikian bolehkah aku berwasiat untuk memberikan harta? Itu sepertiga dari seluruh harta itu. Fasa dan sulka adam jahidan. Yang kemudian itu ditetapkan bolehnya memberikan wasiat harta yaitu sepertiga dan itu pahamnya. Karena Rasul juga menyatakan betul itu jadi seperti itu dia tahu itu wasiat yang ingat tentunya diberikan kepada selain ahli waris kepada selain ahli waris jadi tidak boleh kepada ahli waris sudah ditentukan. Ini nanti sebulan setengah, perempat semuanya. Tapi karena dia bertindak pada anaknya, dia berbahasa kemana-mana. Untuk kamu, saya tambah seperti dari seluruh hartaku. Dan waktu dia terima. Dan kita bisa keluar kemana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini permainan untuk bahasa petang? Insya Allah, saya akan berjaya.